Qala al-Imam al-Bukhari rahimahullahu ta'ala haddatsana Musa, telah mengabarkan kepada kami Musa. Musa di sini siapa? Abu Musa. Mana Abu Musa? Musa bin Ismail, kunyahnya? Kunyahnya siapa? Abu Hurairah. Siapa? Baik, Abu Salamah At-Tabudaki Al-Minqari Fiqah. Qala haddathana Hamzah Ibn Najih Abu Umarah, berkata Musa, telah mengabarkan kepada kami Hamzah bin Abu Najih Abu Umarah. Barakallahu fikum. Hamzah Ibn Abi Najih barakallahu fikum, dikatakan oleh Al-Hafidh layyin, dia adalah rawi yang lemah. Rumia bil i'tizal. Ya, rumia bil i'tizal. Dan beliau dicurigai memiliki keyakinan Mu'tazilah. Ya, Hamzah Ibnu Tayyib Najih atau Nujaih Abu Umarah barakallahu fikum layyin. Ya. Dia rawi yang lemah, rumia bil i'tizal barakallahu fikum. Apa? Bin apa din khoyan tu? Bin Najih. Khoyan tu. Baik, labas. Bisa dibaca Najih ataupun Nujaih. Ya. Hah? Ada abinya? Iya, tidak ada abinya. Hamzah Ibnu Najih. Baik. Abu Tayyah. Iya. Baik. Hasan dah. Layyin. Rumia bil i'tizal. Barakallahu fikum. Qala sami'tu al-Hasan yaqul. Berkata Hamzah, aku mendengarkan Al-Hasan mengatakan. Al-Hasan di sini adalah Al-Hasan Al-Basri rahimahullah. Baik, al-muadzin diawalin. Baik, kita lanjutkan. Yaqul, Al-Hasan mengatakan, laqad ahidtul muslimina, dan sungguh aku telah menemui atau merasakan masa-masa kaum muslimin. Barakallahu fikum. Tayyib. Maksudnya yang ada di masa beliau. Barakallahu fikum. Iya. Yang lebih dahulu daripada beliau. Wa innar rajula minhum la yusbiha atau la yusbihu fayaqul. Salah seorang di kalangan mereka kaum muslimin. Iya. Barakallahu fikum, di awal-awal. Baik. Pada waktu pagi hari mengatakan, ya ahliya, ya ahliya, yatimakum, yatimakum. Iya. Masuki waktu pagi, pagi-pagi, pesan kepada keluarganya, wahai keluargaku, wahai keluargaku. Iya, ingat anak yatim kalian. Ingat anak yatim kalian. Barakallahu fikum. Pagi-pagi bukan tanya sarapan. Baiklah ya. Bukan tanya sarapan pagi ini apa, nasi goreng atau tempe goreng. Barakallah. Bukan. Tapi pesan pertama kali kepada keluarganya, kepada istrinya, bagaimana anak yatim yang kita urus, ya, sudah makan atau belum? Barakallahu fikum. Itu orang-orang zaman dahulu. Ya ahliya, ya ahliya, miskinakum, miskinakum, Wahai keluargaku, wahai keluargaku, bagaimana orang-orang miskin di kalangan kalian? Ya, sudah dikasih makan belum? Sudah diurusi atau belum orang-orang miskin pagi hari ini? Ya ahliya, ya ahliya, jarakum, jarakum, wahai keluargaku, wahai keluargaku. Ya, bagaimana dengan tetangga kalian? Bagaimana dengan tetangga kalian? Barakallahu fikum. Baik. Itu orang-orang zaman dahulu. Paham ya? Baik. Sifat solidaritasnya sangat tinggi. Iya. Perhatian kepada orang lain, khususnya orang-orang yang membutuhkan, itu sangat luar biasa. Bahkan lebih didahulukan oleh mereka daripada kepentingan pribadi. Paham ya? Jadi pagi-pagi itu bukan ngurusi perutnya sendiri atau keperluan keluarganya, tapi keperluan orang lain. Iya. Bagaimana keadaan yatim pada pagi hari ini? Bagaimana keadaan orang miskin pada pagi hari ini? Bagaimana keadaan tetangga kita pada pagi hari ini? Barakallahu fikum. Itu barakallahu fikum sikap kaum muslimin yang didapati oleh Al-Hasan Al-Basri pada masa beliau. Kemudian setelah itu beliau mengatakan, wa usri'a bi khiyarikum wa antum kulla yaumin tarzulun. Wa usri'a bi khiyarikum, maksudnya adalah asra'a zaman bi akhdhi khiyarikum. Iya, betapa cepatnya waktu zaman itu berlalu dan mengambil orang-orang terbaik di kalangan kalian. Maksudnya Ikhwan, orang-orang yang baik itu cepat sekali diambil oleh Allah Subhanahu wa taala. Iya. Baik. Barakallahu fikum. Cepat sekali orang-orang yang baik diambil, diangkat oleh Allah Subhanahu wa taala, kata Al-Hasan Al-Basri. Wa antum, sedangkan kalian sekarang sisanya barakallahu fikum, kulla yaumin tarzulun, setiap hari kalian itu hina. Barakallahu fikum. Tayyib. Tarzulun maknanya lah tastahiquna akhassa darajat wa adwanaha. Tastahiquna akhassa ad-darajat wa adwanaha. Kalian itu lebih condong kepada derajat yang rendah dan hina. Barakallahu fiik. Iya, itu sisa-sisanya. Adapun kalian sekarang, kata beliau, setiap hari tarzurun, iya, lebih mengedepankan barakallahu fiikum urusan-urusan yang rendah. Lebih mendahulukan urusan-urusan yang hina. Itu kata Al-Hasan. Wa sami'tuhu yaqul, dan aku mendengarkan Al-Hasan mengatakan, wa idza syi'ta ra'aitahu fasiqan yata'annaqu bi 30,000 ila an-nar. Kalau kamu ingin, kamu bisa katakan mereka-mereka itu tayyib, orang fasik. Barakallahu fikum. Yata'ammaku bi 30,000. Yata'ammak itu berdalam-dalam. Iya. Semangat. Barakallahu fikum. Paham ya? Bi 30,000. Iya. Barakallahu fikum. Dengan uang tayyib 30,000, 30,000. Fi ilan nar, yang membawa dia kepada neraka. Barakallahu fikum. Sehingga kalau urusannya itu sudah terkait dengan duit, kalau urusannya itu sudah terkait dengan fulus, dia akan membabi buta. Paham ya? Dia akan berdalam-dalam, dia akan mubalaghah agar bisa mencapai itu semua. Iya, target-target duniawi itu akan dia kejar. Barakallahu fikum. Malahu qatalahullah, sebenarnya itu bukan untuk dia. Paham ya? Baik. Sebenarnya itu tidak begitu bermanfaat bagi dia. Barakallahu fikum. Ba'a khalaqahu minallahi bithamani tayyib anzin. Dia menjual bagian yang dia miliki dari Allah dengan harga yang anzin. Anzin ini bakhsin, qalil. Iya, dengan harga yang sangat murah. Bagian seorang muslim dari Allah berupa ikhwan akhirat. Iya. Ini maksudkan oleh beliau adalah akhirat. Barakallahu fikum. Dalam urusan dunia dia mati-matian. Dalam urusan dunia dia membabi buta. Barakallahu fikum. Iya. Baik. Yang haram tancap. Iya, lahap. Barakallahu fikum. Baik. Tetapi dia menjual akhiratnya. Dia menjual agamanya. Itu bagian yang akan dia peroleh dari Allah Subhanahu wa taala. Dengan harga yang sangat murah. Barakallahu fikum. Iya. Baik. Walaupun seseorang itu barakallahu fikum menjual agamanya. Iya. Dia murtad dibayar dengan uang 1 triliun itu masih murah. Paham ikhwan ya? Seandainya ada orang yang dibayar barakallahu fikum. Iya. Tayyib, kamu murtad dari agama kamu barakallahu fikum dan kamu bikin kerusakan di dalam Islam. Iya, kamu cela itu Muhammad, kamu cela itu Al-Qur'an barakallahu fikum, rusak. Kamu rusak agama Islam. Dibayar dengan gaji barakallahu fikum 1 triliun untuk satu periode. Ikhwan ya, itu masih murah. Ikhwan ya. Bahkan ada yang lebih parah barakallahu fikum. Keadaan dari juhal al-muslimin barakallahu fikum, mereka mengganti agama mereka hanya dengan beberapa bungkus Indomie goreng. Barakallahu fikum. Itu lebih menyedihkan lagi. Paham ya? Seandainya ada orang yang jual agamanya dengan harga 1 triliun masih murah. Barakallahu fikum. Paham ya? Kenapa ya, kawan? Dikarenakan akhirat itu lebih baik daripada dunia dan seisinya. Paham ya? Yang paling rendah saja barakallahu fikum itu berkali-kali lipat dari kenikmatan dunia dan seisinya. Paham ya? Sehingga apa? Rugi besar. Seorang yang menjual agamanya hanya untuk beberapa triliun, hanya untuk beberapa juta dolar, barakallahu fikum. Rugi besar. Iya. Barakallahu fikum. Dengan uang itu Anda tidak bisa membeli dunia dan seisinya. Sedangkan akhirat itu berkali-kali lipat kebaikannya dari dunia dan seisinya. Makanya dibilang rugi walaupun mendapatkan jutaan dolar. Barakallahu fikum. Baik. Kemudian beliau mengatakan wa in syi'ta ra'aitahu mudayyan murbaddan fi sabilillah. Kalau kamu ingin, tinggal kamu bilang dia itu orang yang mudayyi', ya, yang menyia-nyiakan kebaikan yang dia miliki. Murbaddan ai mutaghayyiran, ya, dia merubah kebaikan tadi barakallahu fikum fi sabili syaitan, untuk jalan-jalan syaitan. Barakallahu fikum. Ya, dia mengeluarkan hartanya barakallahu fikum untuk kesenangan hawa nafsunya dan mengikuti syaitan barakallahu fikum. Ya. La wa'izalahu min nafsihi wala minan nas. Dia tidak bisa mengambil nasihat dari diri dia pribadi, tidak juga bisa mengambil nasihat dari orang lain. Iman ya? Baik. Barakallahu fikum. Kalam hadza barakallahu fikum, kalau dinisbahkan kepada Al-Hasan, maka apa? Baif. Iya. Kalau ucapan ini dinisbahkan kepada Al-Hasan Al-Basri, baif. Dikarenakan di dalam sanadnya ada Hamzah ibnu Najih Abu Umarah barakallahu fikum. Namun waqi', iya, kenyataan yang digambarkan dalam ucapan tadi benar-benar ter terjadi. Amin ya, benar-benar terjadi. Barakallahu fikum. Di masa beliau, apalagi di masa kita. Ya, di mana manusia itu lebih cenderung barakallahu fikum kepada urusan dunia daripada urusan akhirat. Amin ya. Tayyib, barakallahu fikum, rela menjual agamanya, barakallahu fikum, tayyib, untuk urusan dunia. Ya, untuk gaji miliaran rupiah itu khusus untuk tokoh-tokoh. Memang ya, orang-orang yang memiliki kedudukan di tengah masyarakatnya, kemudian dia belajar di luar negeri, di sana dia didoktrin oleh pengajar-pengajarnya, barakallahu fikum, sehingga pulang ke Indonesia membawa pemahaman sesat. Paham ya? Dan mereka digaji. Ya, dan mereka dibayar, barakallahu fikum, ya, dengan uang dolar, jutaan dolar, barakallahu fikum. Dalam rangka apa? Untuk mengkampanyekan pemahaman sesat tadi. Untuk mengkampanyekan pemahaman murtad tersebut. Barakallahu fikum, ya. Baik. Pemahaman orang-orang liberal yang dikenal dengan Islam liberal, barakallahu fikum. Baik, itu dari sana. Wallahu taala alam bisawab. Baik. Adapun yang diinginkan oleh Imam Bukhari dari kalamnya Al-Hasan tadi, walaupun lemah, barakallahu fikum, itu untuk menunjukkan bagaimana praktek salaf. Iya. Bagaimana perhatian mereka kepada anak-anak yatim, barakallahu fikum. Pagi-pagi sudah nanya kabarnya anak yatim. Baik. Sini ada beberapa pertanyaan. Yang pertama, bagaimana kalau kita mendiamkan teman kita lebih dari 3 hari karena kita masih terasa sakit hati karena perbuatannya? Ya, ya sudah, tanggung dosanya. Iya. Barakallahu fikum. Sudah pernah kita bahas riwayatnya. Bagaimana ya? Rasul hanya memberikan izin sampai 3 hari kalau mau diam-diaman itu. Lewat dari 3 hari semuanya dosa. Ya, semuanya dosa. Terus ngalir hitungan dosa itu sampai ada yang lebih dahulu untuk mulai minta maaf, mulai untuk islah, ngajak baikan. Kalau dia sudah ngajak baikan, sudah. Ya. Baik. Putus argo dosanya tadi, barakallahu fikum. Kalau yang satunya enggak mau, ya sudah, dia yang tetap berdosa. Anda sudah lepas. Paham ya, kan ya? Baik. Sehingga ketika Anda clash dengan teman Anda, barakallahu fikum, baik, maksimal 3 hari. Selesai dari 3 hari, baik, rujuk. Ya, islah dengan memberikan salam kepada dia. Kalau dia masih bergaya, barakallahu fikum, masih kelihatan sombong, masih kelihatan congkak dan angkuh, biarkan. Paham ya? Baik, dosa dia yang tanggung. Yang penting kita sudah berupaya untuk islah, barakallahu fikum. Baik. Untuk yang suka memakai barang tanpa izin, sudah sering kita ingatkan. Paham ya? Baik. Barakallahu fikum. Bila ada seorang anak ditinggal mulai dari kandungan oleh ayahnya, jadi dia tidak tahu siapa ayahnya, dan anak itu bertanya kepada ibunya, di manakah ayah? Apakah ayah meninggal atau belum meninggal? Ibunya tidak menjawab, diam seribu bahasa, gitu ya, diam saja uminya. Tidak menjawab pertanyaan anaknya tadi, ayahnya masih hidup atau sudah tewas, barakallahu fikum. Apakah anak tersebut, ya, tayyib, dimasukkan dalam golongan anak yatim, barakallahu fikum, tayyib, mulhaq, ya, bisa kita katakan mulhaq, tayyib, walaupun tidak, barakallahu fikum, kita akan katakan secara hakiki. Ya, karena belum dipastikan apakah ayahnya benar-benar telah tiada atau masih ada, masih hidup. Barakallahu fikum. Tayib. Namun aneh demikian bisa kita ya, tayib golongkan dengan anak yatim tadi dalam artian kita memberikan perhatian kepada anak-anak tersebut. Barakallahu fikum. Tayib. Adapun apakah dikatakan anak yatim secara hakiki, maka ya ditanyakan kepada ibunya tadi. Ayahnya masih hidup atau sudah meninggal? Barakallahu fikum. Baik. Dan biasanya seorang ibu itu memiliki alasan, Pak ya, untuk menyembunyikan urusan sebenarnya. Barakallahu fikum. Baik. Ya. Terkadang untuk menjaga perasaan sang anak. Seandainya ibunya mengatakan, bapakmu masih hidup nak, tapi sekarang dia menikah dengan wanita yang lebih cantik daripada ibu. Wah, ya, kita ditelantarkan semenjak kamu dalam kandungan, bapakmu kawin lari. Barakallahu. Akhirnya apa? Sakit hati anaknya. Iya. Sehingga apa? Ayah di mata atau di dalam hati sang anak tadi sangat jelek. Karena ibunya dalam rangka menjaga kehormatan sang ayahnya tadi, masya Allah, ibunya masih tetap bijak. Iya, bagaimanapun dia tetap ayahmu. Baik. Bagaimanapun kehormatannya harus tetap dijaga. Sengaja tidak menceritakan. Dia simpen duka dan derita itu untuk dia pribadi. Ayuhan ya. Seandainya memang ayahnya telah tiada, anaknya tambah sedih lagi. Ayuhan ya. Baik. Itu alasan kenapa seorang ibu Barakallahu fikum tidak mau menceritakan kepada anaknya tentang keadaan ayahnya. Barakallahu fikum. Baik. Wallahu taala alam bisawab. Ya. Sehingga anak tadi bisa kita masukkan barakallahu fikum. Dalam artian ya, kita berikan perhatian kepada dia. Karena dia memang kekurangan kasih sayang sang ayah. Apa hukumnya apabila kita keluar dari Islam? Apabila kita kembali menjadi Muslim, bisa atau tidak? Bisa. Iya, barakallahu fikum. Orang yang murtad bisa kembali kepada Islam, barakallahu fikum. Makanya untuk orang yang murtad yustatab, dimintai taubat. Kalau dia bertaubat, maka barakallahu fikum diterima. Ya. Iya, barakallahu fikum. Di dalam nuswa disebutkan muriyadan dengan ya, yang benar dengan ba, ya, murbadan mutaghayyiran. Tayyib, di sini disebutkan adalah memberikan faedah terkait dengan pembahasan rawi tadi. Dia mengatakan di dalam kitab Dhawabit Jarh wa Ta'dil disebutkan Imam Bukhari dan Imam Muslim tidak mengeluarkan riwayat para mukhtalitin kecuali dengan dua alasan. Riwayat tersebut diriwayatkan sebelum ikhtilaf. Yang kedua, riwayat tersebut mencocoki riwayat rawi yang lebih thiqah darinya. Maka dengan pernyataan Abu Zur'ah bahwa Zuhair bin Muawiyah meriwayatkan dari Abu Ishaq setelah ikhtilaf benar. Adapun Sunan Imam Bukhari masuk pada alasan kedua, yaitu riwayat Zuhair dari Abu Ishaq mencocoki riwayat-riwayat rawi yang fiqah. Ya, itu yang saya sebutkan tadi. Iya, tafsilnya. Barakallahu fikum. Tayyib. Sehingga ketika kita mendapati riwayat Zuhair dari Abu Ishaq As-Sabi'i disebutkan dalam Sahih Bukhari, maka dia fiqah. Tayyib. Diterima. Namun apabila kita mendapatkan riwayat di luar dari Sahih Bukhari, riwayatnya Zuhair bin Muawiyah dari Abu Ishaq As-Sabi'i, dilemahkan. Ya, dengan ucapannya Abu Zur'ah tadi, barakallahu fikum. Itu yang saya maksud. Namun yus'al. Ya, ditanyakan kepada Ustadzuna Hafizahullah Ta'ala Warah. Iya, beliau lebih pakar. Barakallahu fikum. Kita ingin mendengar bagaimana pendapat beliau. Afan Ustaz, ana simpan kitab di masjid baru sebentar udah hilang. Tolong dinasihati. Barakallahu. Dicari dulu ya. Barakallahu fikum. Jangan suuzon dulu dengan saudara-saudaranya. Barakallahu fikum. Ini yang pernah saya nasihati. Ya. Kalau barangnya hilang, dicari dulu. Pak Ivan ya. Baik, barakallahu fikum. Jangan suuzon dulu dengan teman-temannya, dicari. Barakallahu fikum. Baik. Tidak ketemu, ya, ditanyakan pada yang lain. Barakallahu fikum. Iya, banyak ihtimal, banyak kemungkinan. Iya, kemungkinan iya memang ada yang pakai. Barakallahu fikum. Kemungkinan antum yang lupa meletakkan, kemungkinan ya anak-anak yang memainkannya. Memainkan ya, sehingga husnudzon kepada saudara-saudaranya. Barakallahu fikum. Kemudian setelah itu baru kita berupaya untuk mencari kitab tadi. Wallahu taala alam bisawab natahi bihi waqdar. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Tafadhalu hafizakumullah.